Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yirfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah senantiasa dan senantiasa limpahkan, Allah berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bisa berkumpul di taman surga Allah di dunia, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Kita saat ini berada di majlis ilmu, majlis zikir. Zikir sudah, ilmu akan kita cari saat ini. Kita dengan Imam Nawawi, dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya. Tapi sebelumnya ada mukaddimah yang perlu kami sampaikan. Mungkin akan kami serempakkan biarpun babnya beda-beda. Akan tapi mukaddimah akan kami hadirkan tentang antara fikih dengan akidah. Kalau hadis, mukaddimahnya fikih atau akidah. Kepelajaran fikih, mukaddimahnya akhlak. Biasanya begitu. Akan tapi mungkin kami acak supaya tidak yang mendengar radio itu tidak terulang-ulang lagi. Masa habis bab wudu lagi. Di Tangerang kemarin apa, di sini kita beda. Nanti pada akhirnya lengkap sempurna bab fikih semuanya. Dan sengaja fikih yang kami hadirkan ini fikih praktis. Artinya satu permasalahan yang kita hadirkan saat ini terputus dengan setelahnya nanti. Artinya biarpun yang kemarin tidak menghadiri, dia bisa faham. Artinya bukan bersambung. Hari ini selesai. Kita buat seperti itu, namanya fikih praktis. Dan memang kita harus mempermudah urusan fikih, pembahasan fikih. Baik, untuk hari ini, malam ini kita akan bahas tentang hal-hal tentang mandi besar. Karena tempat lain kita bicara tentang air, ada wudu, ada najis, ada zakat, ada puasa. Kita acak saja di sini, nanti besok mungkin bab wudu, tapi hari ini kita mandi besar harus paham betul utuh. Mandi besar, hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar sebelum kita baca kitab Arba'in Nawawiyah. Yang menjadikan kita wajib mandi besar itu yang pertama, kita perlu faham ya. Kalau Anda faham, hafal sendiri nanti. Pokoknya Anda ikuti saja, nanti langsung hafal. Ikuti saja, faham dulu. Yang mewajibkan kita mandi yang pertama adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Ada catatan bersenggama ini. Satu, baik dengan cara halal atau haram. Na'udzubillah. Haram zina. Wajib mandi juga. Ya, bersenggama ada catatan. Pertama, baik dengan cara haram atau halal. Kedua, baik di jalur depan atau jalur belakang, naudzubillah. Jalur belakang, belakang, naudzubillah. Yang ketiga, baik manusia atau binatang. Ini catatan ini penting supaya paham. Hayat mungkin seorang laki-laki tiba-tiba menggauli kambing, wajib mandi. Naudzubillah, ini sekadar contoh saja. Ada seorang wanita digauli kera, wajib mandi. Naudzubillah, dosa besar. Seorang wanita digauli suaminya lewat lubang belakang, dosa, wajib mandi. Naudzubillah, naudzubillah, homo, laki dengan laki masuk lubang belakang, wajib mandi. Jelas ya? Catatannya adalah halal atau haram? Itu bagaimana? Bagi kaum laki-laki harus paham. Ini majelis mulia. Majelis mulia, tidak boleh kita rendahkan majelis dengan guyonan. Kalau sudah majelis jadikan guyonan, hilanglah keberkahan majelis. Makanya orangnya enggak pintar-pintar. Enggak ada berkah ilmunya. Apalagi kalau bicara tentang hal-hal semacam ini, angkat wibawanya majelis. Tidak boleh dipakai guyonan. Untuk agar mengetahui kapan seorang laki-laki wajib mandi, bagaimana bersenggama yang mewajibkan mandi, ukurannya adalah bagi orang normal, bagi laki-laki yang mohon maaf alatnya sempurna adalah jika kepala kemaluannya itu masuk, sudah wajib mandi. Biarpun belum semua batang kemaluannya, hanya kepalanya saja. Tapi kalau separuh kemaluan masuk, enggak wajib mandi. Tapi kalau sudah kepala kemaluan masuk, wajib mandi. Jelas, jangan diperlebar. Yang penting faham, selesai. Kedua, yang wajibkan mandi yang kedua, keluar mani biarpun tanpa senggama. Keluar mani biarpun tanpa senggama. Mohon maaf, tertidur mimpi basah, dilihat ada air mani, wajib mandi. Keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Baik keluar maninya dengan cara yang halal atau haram. Halal adalah mimpi basah, bukan kemauan dia. Halal adalah, mohon maaf, seorang suami mengeluarkan mani dengan tangannya istri, istri mengeluarkan mani dengan kelihaian tangan suami, halal. Tapi kalau sudah seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, haram. Tetap wajib mandi. Yes, keluar mani wajib mandi. Jadi keluar mani biarpun tanpa senggama. Kalau tadi bersenggama biarpun tanpa, keluar mani dibalik. Fikih itu harus paham, enggak boleh setengah paham. Kalau setengah paham bikin stres. Harus paham betul. Keluar paham. Kalau paham itu hafal sendiri. Repot enggak paham. Kalau ada ustaz, kalau ada murid enggak paham, salahkan ustaznya, gitu saja sudah. Mungkin saya terlalu buru-buru, gitu aja makanya. Tapi kalau sudah pelan-pelan begini kok enggak paham, kelewatan Anda gitu. Hah? Jelas ya? Keluar mani tanpa, biarpun tanpa senggama. Baik dengan cara halal atau haram. Selesai. Jadi kalau ada orang mimpi basah di celananya ada air mani, air mani sudah dibahas di majelis ini juga pada pertemuan dulu waktu mukallaf. Kalau diulang-ulang habislah waktunya. Apa itu mani? Kan gitu. Mani bukan warnanya putih, akan mani dengan tiga tanda yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jangan diulang. Yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Catatannya, catatan yang penting ini loh. Faham itu dari catatan ini. Orang tahu melahirkan. Catatannya biar enggak tanya lagi. Catatannya bayi atau bakal bayi. Bayi atau bakal bayi. Bakal bayi apa? Keguguran. Tolong nyambung dong ibu. Ngantuk sudah. Kalau ngantuk-ngantukan, ngantukan saya mulai pagi keluar rumah. Ayo, nyambung, nyambung. Ini Anda butuh setiap hari, yang Anda melahirkan mungkin anaknya 16 nanti. Amin. Aminnya takut. Jelas? Apa tadi? Melahirkan bayi atau bakal bayi dengan cara normal atau tidak normal. Tidak normal apa? Sesar. Faham atau tidak? Enggak usah tanya lagi. Enggak normal sesar, keluarnya dari mulut. Mungkin. Pokoknya gitu. Pokoknya keluar bayi, selesai. Paham ya? Jadi fikih itu enggak boleh enggak paham. Kalau setengah paham stres, ditanya orang bingung terus. Kalau begini, gimana kalau orang keguguran? Enggak dengar tadi ya? Enggak ada yang tanya lagi, awas ya. Sesar gimana? Sudah dibahas tadi, mau apa lagi? Ya. Jelas ya? Catatannya apa? Bayi atau bakal bayi. Bakal bayi itu semuanya. Bakal bayi mandi pun wajib mandi bab yang sebelumnya. Ya enggak? Ingat enggak? Baik, selesai. Yang ketiga, bukan urusan Anda. Haid. Nah, kaum pria enggak punya urusan. Haid. Kami punya fikih haid praktis 30 menit kali 2. Pengalaman waktu mengajar kitab haid, ngajar haid ulama, santrinya lupa, kita pun juga sering lupa. Akhirnya kita harus merumuskan, tapi enggak, kita enggak membuat sesuatu yang baru, hanya menyusun dengan cara baru, praktis, belajar haid praktis dan nifas istihadhah 30 menit kali 2. 1 jam. Kita ada fikih praktis haid. Tentunya bukan sekarang. Jika ada waktu nanti, kalau mau dilanjutkan pertemuan yang akan datang, oke, sebagai mukaddimah. Haid ada catatannya sendiri. Kalau orang haid, wajib mandi nanti setelah selesai haid. Yang kelima adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan dengan tuntas ya. Kalau belum tuntas enggak ada nifas. Habis melahirkan, tatanya apa? Kata bidannya, ada dua lagi di dalam. Belum tuntas, enggak ada nifas. Harus tuntas kelahiran. Nanti ada definisi nifas itu. Nifas melahirkan, tuntas melahirkan, bayi atau bakal bayi sama. Dengan cara yang normal atau tidak normal, maka keguguran nifas, sesar nifas. Jelas ya? Nifas, tuntas, darah yang keluar setelah tuntas kelahiran, baik dengan cara normal melahirkan bayi atau bakal bayi. Jelas ya? 5. Mewajibkan mandi cuma 5. Cuman biasanya tambahannya 6. Cuman 6 ini adalah bukan urusan Anda. Anda putra, itu urusan yang hidup. Kalau Anda mati, kalau kita mati, wajib dimandikan. Bukan kita sendiri suruh mandi kan? Suruh mandi gimana? Bangun lagi mandi. Berarti kita ambil 5 saja biar gampang menghafalnya. Sudah hafal. Bersenggama, biarpun tanpa keluar mani, dengan catatannya. Keluar mani, biarpun tanpa senggama, dengan catatannya. Melahirkan, dengan catatannya. Makanya kalau ngaji itu pakai catatan. Bu yang ngomong catatan-catatan gak dicatat. Si mana catatannya apa nanti? Ya, ini repot ini belajar. Catatannya gak ada catatannya. Kemudian haid, nifas, selesai. Baik, kemudian setelah itu, jika ada seseorang mempunyai hadas besar, 5 tadi, itu kalau 5 semuanya itu wajib mandinya cuma sekali. Enggak harus mandi 5 kali. Contoh, seorang wanita hamil tua, 2 jam lagi melahirkan. Waktu hamil tua digauli oleh suami, wajib mandi tidak? Kemudian setelah keluar wajib mandi, keluar mandi juga, wajib mandi tidak? Belum sempat mandi, melahirkan. Habis melahirkan, nifas. Setelah selesai nifas, berapa kali mandinya? Cukup sekali. Enggak usah diulang-ulang mandinya. Cukup sekali. Selesai. Catatan kecil. Kita langsung to the point saja, hal-hal yang orang sering salah paham. Fikih salah paham. Masalah melahirkan. Kalau membaca kitab-kitab itu biasanya yang wajib mandi adalah melahirkan. Makanya ada kiai-kiai itu, kalau ada orang melahirkan bukan kiai, kiai yang bukan kiai, ustaz, bukan ustaz juga, oh, ngantuk kok dia. Jadi kalau habis melahirkan langsung suruh mandi besar. Karena dia paham dari kitab tadi, habis melahirkan wajib mandi besar. Ada ilmunya lagi. Ilmunya adalah jika seseorang dalam keadaan nifas darah masih keluar atau haid darah masih keluar, maka haram baginya mandi besar. Haram baginya mandi besar. Maknanya begini, jika Anda seorang wanita melahirkan, memang setelah melahirkan apa wajib? Mandi. Jika ternyata Anda tidak terkena nifas, habis melahirkan bersih, enggak ada darah, berarti Anda enggak ada nifas. Oke, benar, Anda langsung mandi boleh. Cuman umumnya wanita setelah melahirkan kena nifas. Maka setelah Anda melahirkan belum sempat mandi ketumpangan darah nifas, Anda tidak boleh mandi besar kecuali setelah selesai nifas. Kalau Anda mandi besar waktu nifas keluar, haram hukumnya. Nah, ini sering salah paham, langsung suruh mandi sama ustadznya. Harus mandi nih, lihat di kitab Safinatun Najah, harus mandi. Ya ustadz, jangan ngantuk kalau ngajar. Kalau memang tidak ada nifas, baru langsung mandi. Kenapa diharamkan? Sebab mandi besar itu ibadah. Mandi besar adalah ibadah. Anda bisa menjawab dengan pemahaman. Kalau orang lagi nifas, bisa mandi besar? Bisa diangkat hadasnya? Ya enggak bisa, wong Anda tahu darah nifas keluar, kok Anda mandi besar? Enggak terangkat, berarti Anda main-main ibadah. Kalau main ibadah hukumnya haram. Sama, seorang wanita habis digauli oleh suami. Sebelum subuh. Tak taunya, mau mandi besar. Habis digauli masih mandi besar kan? Cuman sebelum mandi besar, keburu datang bulan haidnya tiba. Setelah digauli, tapi waktu digauli belum haid, halal. Kalau waktu haid digauli haram. Habis digauli, ya setengah jam lah mungkin istirahat sebentar sang istri. Akhirnya mau kamar mandi kerasa keluar darah haid. Haram mandi besar. Sebab kalau darah haid tidak akan mungkin diangkat hadatnya. Kalau tetap mandi besar, maka main-main ibadah hukumnya haram. Jelas? Pertanyaan, ibu kalau lagi haid boleh keramas? Ya boleh bu, keramas kok gak boleh bersihkan kepala. Ya gak boleh mandi besar dengan niat. Nah ini gak konsen bener kayaknya. Ngantuk kok teramat banget ini. Cobalah, mau sebulan sekali sudah begitu ustadznya juga sering ghaib kok. Masih saja ngantuk, ini keterlaluan Anda ini. Ya enggak, bulan lalu sudah gak datang ya enggak? Artinya dua bulan sekali masih ngantuan nih. Melek ya, jelas ya. Jadi kalau keramas boleh, bersih-bersih biar suaminya enggak stres. Bau jeruk. Ya, jelas. Baik, itu catatan kecil tentang mandi besar. Kemudian, baru setelah Anda tuntas haid, tuntas nifas, atau habis bersenggama, habis keluar mani, Anda mandi besar. Apa yang harus Anda lakukan mandi besar? Dua tok. Fardunya, kewajiban dalam mandi besar hanya dua. Jangan bahas masalah air, air memang belum diajarkan. Babnya air sudah. Air hujan, air sumber sudah selesai. Pokoknya airnya di rumah Anda gitu saja. Enggak usah pusing-pusing. Babnya air nanti kami bahas. Mandi besar syaratnya dua. Satu, niat. Niatnya enggak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab alhamdulillah. Cukup gini saja, aku niat mandi besar ya Allah. Sudah selesai. Nanti selalu serius, nawaitul husla rafil hadas akbar lillahi taala. Allahu akbar. 14 ini. Karena serius banget ya. Ngafal bahasa Arab ya. Cukup ya. Kalau boleh nawaitul husla rafil hadasil akbari, boleh. Nawaitul husla, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, boleh bahasa Arab. kalau gak hafal bahasa Arab bukan berarti gak bisa mandi, cukup niat di hati, aku mandi besar, karena selesai. Yang pertama niat, yang kedua air harus kena ke sekujur tubuh, semua di dalam rambut-rambut dalam, ke sekujur tubuh. Enggak pakai sampo, enggak pakai sabun sah. Cuman gatel biasanya gitu saja. Karena intinya bukan sampoan. Kalau sampo untuk membersihkan, kalau mandi besar untuk mensucikan. Baik, beda mensucikan dan membersihkan. Kalau Anda ingin bersuci malam, biur selesai mau sholat, enggak usah nunggu sampo besok pagi, enggak sholat subuh nanti. Enggak ada sampo, udah selesai sholat. Baru besok sampoan. Selesai, cukup, enggak usah repot. Sudah selesai ternyata bab mandi besar, ayo mau apa, ayo. Makanya kalau ada orang malas belajar ini keterlaluan. Belajar cari duit semangat. Belajar fikih demi kesabsahan ibadah gak mau. Mandi besar cuma berapa menit? 15 menit. Harusan 15 menit. Ayo selesai. Gak usah pakai buku. Tapi pakai catatan mondo ya, nanti catatan. Kalau memang tidak mau beli, saya belikan pulpen sama bukunya. Kurang sayang apa ini? Catatan itu penting. Dengan harapan nanti diajarkan ke anak putrinya. Anda mengajarkan persis seperti ini di majelis yang lain, istimewa. Itu bisa Anda hadirkan 1 jam ini. 15 menit yang kami hadirkan bisa diajarkan berapa? 1 jam. Mbak mandi saja sudah, ayo. Mau jadi ustadz mendadak. Tapi jangan ditambah dari ilmu tadi. Ngarang nanti. Boleh, kulakan besok diajarkan. Kulakan besok diajarkan, selesai. Baik, itu bab mandi besar. Selebihnya masukkan bab pertanyaan nanti. Kalau orang belum mandi besar, enggak boleh melakukan sholat. Enggak boleh tawaf. Nanti bab lain, fikih khusus yang haram dilakukan orang yang berhadas besar. Nanti ada sendiri. Selesai mandi besar. Kita langsung kepada kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Yang pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang syahadat. Tapi akan kami sempurnakan sekarang membaca hadisnya, hadis yang kedua. Kemarin syahadat kita terangkan panjang lebar. Orang mukallaf sudah selesai. Baik, kita akan baca hadisnya. Arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. An Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah," kata Sayyidina Umar. Ini bulan Maulid ya, Islam. Kalau membaca hadis itu keenaknya ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Waktu kami duduk-duduk dengan siapa? Rasulillah, asiknya ya. Duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu hari. Ittala 'alaina, tiba-tiba nongol, muncul di tengah-tengah kami. Rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, bajunya sangat bersih putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam kelam. La yura anhu, la yura alaihi atharus safari, tidak terlihat kalau dia telah melakukan perjalanan panjang. Maksudnya dari dilihat dari rapinya orangnya dan rapinya bajunya, dia adalah orang dekat, bukan orang yang berpergian. Kalau berpergian jauh kan ada leceknya gitu kan. Ini kelihatan bersih semuanya. Cuman enaknya, anehnya, kata Sayyidina Umar, la ya'rifuhu minna ahad, cuman kok enggak kenal orang ini. Kami itu kok enggak kenal. Kalau memang orang tetangga, orang kota Mekah pasti tahu. Kelihatannya orang dekat di sini, tapi kok kami enggak kenal. Bajunya masih setrikaan kalau bahasa sekarang. Rapi, bersih. Rambutnya bersih kayak belum kena angin. Tapi kok enggak kenal dia. Hatta jalasa ila Rasulillah, sampai duduk kepada Rasulillah, duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, Allah. Kemudian laki-laki itu menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Adep-adepan, begitu dekatnya perbincangan itu. Wada'a kaffayhi ala fakhidai, kemudian letakkan tangannya di pahanya Nabi. Akrab sekali ini. Sahabat Nabi bingung, ini kok kayak orang akrab bener nih. Ngomongnya kok ngomong yang. Waqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil islami, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan al-Islamu, Islam itu yang sering kita hafal di masa kanak-kanak kita, rukun Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu masalah kalimat syahadat. Wa tuqimas salati, wa tuqimas salata, wa tuqimas salata, dan engkau melaksanakan salat. Mukaddimah salat sudah kita bahas. Syarat salat bersuci tadi. Insyaallah kita lanjutkan. Wa tu'tiyaz zakata, membayar zakat. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahli pembayar zakat dan tidak akan pernah menerima zakat. Amin. Mau bayar zakat? 1 miliar bayar zakat mau? Ibu enggak mau jadi orang kaya kayaknya. Kalau zakatnya 1 miliar duitmu berapa kira-kira? Kalau saya mau, mau. Ibu mikir keluarnya. Mau. Kalau zakatnya 1 miliar pasti duitnya berapa? Kalikan itu. Mau zakat 100% kok. Mau enggak? Baru semangat. Tadi enggak ngeh sih. Rezeki lewat enggak ngeh. Ya sudah lewat sudah. Nanti ada lagi. Insyaallah diberi rezeki semuanya. Wa tasum Ramadan. Yang serius jawabnya, semoga kita bisa dipertemukan Ramadan yang akan datang. Agar memperbanyak amal. Enggak boleh lemah minta cepat mati. Sebaik-baik orang itu umurnya panjang, amalnya baik. Wah, pahalanya gede, pangkatnya tinggi. Sejelek-jelek orang, umurnya panjang, jahatnya banyak. Sejelek-jelek orang. Wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, naik haji bagi yang bisa mampu. Semoga kita dimudahkan naik haji semua. Qala, orang yang datang tadi kok ngomong sadaqta, benar kau wahai Muhammad. Kata Sayyidina Umar, ajibna fa'ajibna, aku heran, ini orang tanya dijawab kok malah bilang benar kau Muhammad, kok malah kayak lebih pintar dari Rasulullah ini. Siapa orang ini? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya kok dia yang membenarkan. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, beritahu aku wahai Nabi Muhammad tentang iman. Qala, Nabi pun menjelaskan dengan lancar, dengan senang. Biarpun dikatakan sodakta, benar kau, Nabi enggak marah. Tapi Nabi tetap melanjutkan, antu'mina billahi, kau beriman kepada Allah. Iman. Wa malaikati, dan malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Beriman. Ini rukun iman. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina, dan beriman bil qadari, dengan ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi, baik buruk ketentuan Allah. Islam ada iman. Islam itu amal lisan, salat, zakat. Kalau sudah iman, hati. Jelas ya? Kalau dipisah beda. Islam adalah tadi, rukun Islam begini. Iman adalah itu tadi. Tapi kalau dikumpulkan berbeda memang. Tapi di saat disebut berbeda, sama. Itu istilah kayak fakir dan miskin. Fakir miskin itu kalau dijajar pasti ada beda. Antara fakir dengan miskin ada perbedaan. Kalau fakir orang melarat tapi mempunyai separuh lebih. Kalau miskin tidak cukup sampai separuh. Kebutuhan misalnya sehari 10.000. Dia punyanya dapatnya cuma 7.500 tuh. Fakir. Kalau punyanya cuma 3.500, kurang dari 50% namanya miskin. Tapi semuanya kurang, fakir miskin. Di saat dijajar beda. Tapi kalau disebut ini fakir, besok kita menyebut dia miskin boleh. Sama, ini muslim berarti dia adalah mukmin. Tapi kalau ada orang diajar ini muslim, ini mukmin, ada yang enggak beres di sini. Sudahlah enggak usah dibahas panjang lebar. Rata-rata umumnya kalau sudah orang disebut muslim dia adalah mukmin. Nanti pembahasan khusus, kita baca hadis dulu, pemahaman secara umum dulu. Qala sadaqta, sadaqta, kau benar. Dikasih tahu malah benar ke Nabi, kau ngajari Nabi. Ini siapa orang ini? Qala, kemudian tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan, maqam ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak mampu ya Rasulullah. Kalau kita, kalau seandainya sabda Nabi sampai di situ, bingung kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak bisa. Hanya di surga nanti kita melihat Allah. Tapi ada lanjutannya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, hendaknya engkau merasa dilihat Allah. Namanya maqam muraqabah, pangkat tinggi. Kalau kemana-mana kita merasa dilihat Allah, susah melakukan kemaksiatan. Kapan seseorang bermaksiat? Karena dia lupa kalau dilihat Allah. Pegawai di sebuah perusahaan, dia akan serius karena dia merasa ada CCTV. Tapi kalau CCTV-nya mati, sudah mulai gak karu-karuan. Apakah Allah pandangannya itu terhenti? Tidak. Selamanya Allah akan melihat kita. Allah akan terus melihat kita. Maka ini maqam ihsan. Ihsan sering disebut, ihsan itu berbuat baik. Sudah tingkat tinggi setelah dia merukun Islam, rukun iman. Baru setelah itu penggabungan antara iman Islam, serius, istiqomah. Istiqomah tidak ada henti. Itu namanya maqam muraqabah, maqam ihsan. Maqam selalu dia dilihat oleh Allah. Kemana-mana merasa dengan Allah. Yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan apapun. Selesai. Maqam ihsan. Penting sekali untuk merasa kita dilihat oleh Allah. Makanya dawamu dzikir itu selalu ingat Allah. Itu bukan dzikir lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya, itu pahala. Tapi tidaknya kita merasa dilihat Allah. Allah melihatku. Mau melakukan keharaman, Allah melihatku. Allah melihatku. Allah melihatku. Indah. Maka la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada berzina seorang berzina dalam keadaan beriman. Berzina melakukan zina ditanggalkan imannya. Mati su'ul khatibah. Karena kalau orang beriman tidak bisa melakukan kehinaan. Kalau di saat melakukan kehinaan pasti saat lupa kepada Allah. Tanggal imannya. Terus lanjutnya. Qala fa akhbirni an as-sa'ati ya Rasulullah, beritahu aku tentang hari kiamat. Ini pertanyaan yang keempat. As-sa'ah, hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'ili, yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang tanya. Maksudnya untuk hari kiamat aku tidak tahu dan kau pun juga tidak tahu. Tidak boleh ada yang tahu. Makanya jangan sok tahu hari kiamat. 2012 hari kiamat sudah kelewat, masih berdiri. Memang tidak boleh ada tahu. Ada lagi berita terakhir. Umur umat Islam hanya 1500 tahun. Pernah dengar? Berarti senang sama YouTube. Hati-hati. Terjerumus. Tidak ada. Tidak boleh ada ngitung-ngitung hari kiamat tiba begini. Tidak ada. Ada pernah dinukil katanya dari Imam Suyuti, juga dibantah oleh ulama yang lain. Enggak ada, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi saja sudah mengatakan aku tidak tahu. Kok sekarang ada orang pengin sok tahu? Dan urusan hari kiamat, Anda enggak usah sibuk dengan urusan kiamat yang besar. Persiapkan saja untuk mati, untuk di padang mahsyar nanti. Kiamat yang paling dekat dengan kita itu kiamat pribadi. Kalau sudah mati itu rumah megah enggak ada artinya, mobil enggak ada artinya, sudah kayak kiamat sudah. Makanya kiamat sughra, kiamatmu sendiri yang kau pikirkan. Bukan kiamat dahsyat yang dikatakan matahari apa berbenturan semuanya, semesta akan porak-poranda, bintang-bintang runtuh, gunung berhamburan. Itu memang terjadi di bumi ini nanti. Cuman ketahuilah hai ahli iman, Nabi sudah menjelaskan hari kiamat yang dahsyat itu nanti tidak akan ditemui oleh hari ahli iman. Karena sebelum Allah memporak-porandakan dunia ini, Allah akan meniupkan angin segar, akan masuk rumah-rumahnya orang yang beriman. Seketika itu mereka meninggal, sehingga tidak menemukan dahsyatnya itu hari kiamat. Tenang kan? Urusi imanmu, jangan mikir, kapan kiamat tiba? Kapan kiamat tiba? Kalau anda ahli iman gak tahu itu. Allah tiupkan angin segar masuk rumahnya ahli iman, selesai. Yang perlu kita pikirkan ini kiamat kita masing-masing ini loh. Ngurus kiamat nanti itu. Baru kita ngurus iman kita, nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu. Bangkit di padang mahsyar dengan amal baik kita. Dengan dosa yang telah diampuni karena kita banyak istighfar, menyesal. Enggak punya urusan dengan sesama karena kita orang baik, enggak zalim kepada sesama. Enak di padang mahsyar. Yang katanya orang pada kebingungan, kita enggak punya beban, meluncur ke surga seperti kilat. Ma baina dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar. Sementara bagi yang lain, padang mahsyar dilewati dalam tempo 50 ribu tahun, seharinya sama seperti 1000 tahun waktu kita di dunia. Ayo. Kemudian setelah itu apa? Nabi mengatakan hari kiamat, gue gak tahu, lo juga gak tahu, sama-sama gak tahu, jangan sok tahu. Setelah itu apa? Tanya, fa'akhbirina amaratiha, beritahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, ini tanda kiamat ini masih sughra, belum terlalu dekat-dekat banget ini yang disebutkan oleh Rasul di sini. Yaitu waktu ada seorang budak melahirkan tuannya. Ada beberapa penafsiran. Di antaranya, dan itu yang sangat tepat untuk dihadirkan saat ini, kalau ada seorang ibu melahirkan anak yang kurang ajar lalu memperbudaknya, sehingga seorang ibu menjadi budak bagi sang anak. Durhaka, naudzubillah. Tanda-tanda kiamat. Hari ini banyak anak durhaka ke orang tua. Neraka. Enggak ada berkah hidupnya. Wantaral hufatal uratal alata, kau melihat orang khufah yang dulu enggak bersendal karena begitu fakirnya. Urah, bajunya compang-camping. Alah, fakir. Bahkan mungkin minta-minta, memberatkan orang lain. Kalau sudah orang-orang fakir yang biasa enggak pakai sendal, bajunya compang-camping, ri'aan syai, yang biasa ngembala kambing itu, kok yatatawaluna fil bunyan, ternyata sudah pada punya rumah gedong. Lihat, di kampung-kampung, desa-desa sudah rumahnya, bangunannya megah-megah. Tanda kiamat. Itu tanda hari kiamat. Tapi itu tanda kiamat masih jauh. Tanda kiamat yang sangat dekat itu disebutkan Nabi, namanya alamat kubro. Alamat kubro kita sebutkan, biarpun di sini tidak disebutkan, di antaranya alamat kubro, kalau sudah ada ini tanda, dekat hari kiamat. Gelisah manusia semuanya. Kapan itu? Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Keluarnya Dajjal. Dan anda pun akan gemetaran kalau melihat matahari terbit dari barat. Guncang dunia. Makanya kalau sudah matahari terbit dari barat, tobat tidak diterima. Kapan tobat tidak diterima? Dua saat. Pertama adalah malam yugharghir. Kalau sudah yugharghir, di saat nyawa seseorang sudah sampai tenggorokan, tobat sudah tidak terima. Kenapa? Dia melihat neraka. Pasti tobat, ampun ya Allah, ampun, enggak diterima oleh Allah. Makanya selagi nyawa masih aman, ayo tobat. Yang kedua adalah selagi matahari masih terbit dari timur, kesempatan tobat diterima masih ada. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, enggak ada lagi tobat diterima. Jelas? Itu alamat kubro, turunnya Imam Mahdi dan seterusnya. Baik, yang disebutkan di sini adalah alamat-alamat kiamat yang dianggap sughra, bukan kubro ini. Lalu setelah bertanya begitu, tuman talaqa, setelah dijawab Rasulullah seperti itu, tanda kiamat begini-begini, pergilah laki-laki itu. Falabithu maliyan, kemudian saya diam sejenak, ya bengong saja ngelihat orang itu. Siapa yang tanya itu? Bajunya bersih, kayaknya orang dekat, kayak orang tetangga sini, kok masa kita enggak ada yang kenal. Qala thumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, hai Umar, atadri man disail, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, innahu, dia adalah Jibril, malaikat Jibril. Pantas sudah akrab banget dengan Nabi. Malaikat Jibril menjelma rupanya. Atakum, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarimu ilmu agama. Jadi malaikat datang itu pura-pura bertanya, tapi tujuannya ngajar. Nah, yang bisa diambil faedah daripada hadis ini banyak. Pertama adalah adabnya menuntut ilmu, lihat bajunya bersih, rapi. Kalau sudah mau bisnis, masalah diskusi bisnis di hotel, rapi, bagus, masya Allah. Giliran ngaji, bau apek. Ini repot. Tidak menghormati ilmu. Imam Malik, kalau urusan bisnis, kalau Imam Malik kedatangan tamu, mau apa kau? Imam, masalah korma, masalah ini, masalah perdagangan. Imam Malik pakai baju biasanya, baju cumang campingnya, baju jelek. Kalau sekarang kaos oblong mungkin gitu. Tapi kalau datang, mau apa kau? Mau belajar ilmu agama, Imam Malik. Belajar hadis lah. Imam Malik masuk ke dalam, mandi, pakai baju terbagus, imamah, minyak wangi terwangi, baru duduk di kursi khusus, enggak mau merendahkan ilmu. Sambil melirik ke kubur Nabi, membaca hadis dengan linang air mata. Menghormati majlis. Kalau ngurusi bisnis, wah masya Allah, bersih, rapi. Bajunya paling mahal, giliran ngaji. Baju seminggu enggak dicuci. Nah ini, hadir majlis, muliakan majlis, ada keberkahan di balik ini semuanya. Baik, ini yang pertama adalah adab menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah boleh seseorang itu bertanya untuk mengajari orang lain. Jadi bertanya itu ada dua, makanya kita buka pertanyaan. Ada tiga model orang bertanya. Yang satu terkutuk. Yang pertama adalah orang bertanya karena dia pengen tahu. Sah. Yang kedua bertanya karena ingin memberitahu yang lainnya. Dia mah sudah tahu, biar ustadznya menjawab, biar yang lain tahu, sah. Yang ketiga adalah bertanya ngetes, terputuslah berkahnya ilmu, orang ngetes gurunya. Nah mas, jelas ya? Makanya kita banyak yang bertanya di majelis kita tuh, saya tahu dia orang alim dia. Ada ustadz setempat, ngerti pasti dia. Cuman dia tanya, Buya masalah ini bagaimana? Nah itu, gayanya malaikat Jibril. Dia sudah tahu, makanya ngomong, benar kau ya Rasulullah, gitu. Sebenarnya dalam hati ngomong, benar Buya, gitu sebenarnya. Karena dia sudah tahu, cuma maksudnya agar kami nyampaikan ke yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada faedah lain, malaikat Jibril itu bisa menjelma jadi apa saja. Bisa menjelma jadi apa saja. Kalau bentuk aslinya, Nabi pernah dilihatkan, sayapnya memenuhi angkasa. Sayap sebelahnya memenuhi barat, sayapnya memenuhi timur, menutup semuanya. Itulah malaikat Jibril. Tapi kadang datang menjelma sebagai manusia-manusia yang begitu bersih, menyenangkan, menyejukkan. Begitu juga malaikat Israel. Semoga datang malaikat Israel kepada kita dalam bentuk orang yang menyejukkan. Karena kita orang soleh. Tapi kalau orang fasik, orang ahli maksiat, modelnya serem. Kau ya, begitu menyebutnya. Itulah malaikat bisa menjelma, menjelma menjadi sesuatu yang menyenangkan, boleh juga yang menakutkan kalau itu malaikat Israel. Kalau malaikat Jibril hanya untuk Nabi saja ini kisah. Enggak boleh besok ketemu aku tuh malaikat Jibril, jangan ngomong itu. Nanti masuk televisi ada yang saya ngaku Tuhan, ngaku Nabi, di Indonesia kan suka begitu. Baik, ini saja ya. Nah, datang untuk mengajari ilmu agama untukmu, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, barakallah. Jamaah sekalian, tiba gilirannya untuk sesi pertanyaan. Dipersilakan satu pertanyaan dari Ikhwan, selanjutnya satu pertanyaan dari Akhwat kepada rekan-rekan untuk mic-nya, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Buya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk bertanya kaitannya dengan menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis yang artinya menuntut ilmu hukumnya adalah wajib dari yang lahat sampai liang kubur. Ini apakah ada batasan-batasan tertentu sehingga katakanlah kalau sudah dipanggil ustadz oleh masyarakat sudah tidak wajib menuntut ilmu lagi, atau harus ngaji setiap minggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi fardhatun ala kaum muslimin, bagi setiap orang yang beriman itu wajib. Minal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ibunda sampai dibawa ke liang lahat. Artinya apa? Enggak ada batas. Kalau saya jadi ustaz bagaimana? Justru harus lebih banyak belajar karena terlalu banyak yang dipertanyakan. Sampai dikatakan dalam kitab Adabul Alim al-Muta'allim Syekh Hasyim Asy'ari menukil para salaf, kalau ada orang mengatakan saya sendiri tidak butuh belajar lagi, jatuh dia langsung menjadi paling bodohnya manusia. Oh, harus belajar dong. Jangan dianggap kalau sudah jadi ustaz tidak belajar, lebih banyak belajarnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, semakin aku tambah ilmu semakin aku merasa bodoh. Semakin tambah ilmu itu bukan semakin merasa pintar, semakin merasa bodoh. Ternyata semakin banyak yang tidak diketahui. Semakin naik ke gunung semakin ulmaqwas, semakin luas, semakin tinggi. Gak ada kata, kalau sudah orang gak mau belajar ini, makanya kadang-kadang kita gemes. Padahal jadi ustaz pada malas belajar. Nah ini merasa sudah, gengsi belajar. Kita menemukan di lingkungan orang-orang mulia, waktu di Hadramut itu, kalau sudah ada majlisnya para masyayikh, habaib, itu ulama-ulama duduk. Misalnya rohahnya Habib Salim Syatiri, ini ulama-ulama semuanya. Habib Abdullah bin Syahab, ulama-ulama. Belajar, duduk. Dan ketahuilah dalam menghadiri majelis ilmu, faedahnya bukan saja ilmu. Ada keberkahan, ada rahmat yang Allah berikan. Jadi Anda duduk begini, makanya saya tidak terlalu marah-marah juga kalau seandainya ibu tidur, itu tidur-tidur, itu dapat berkah, dapat rahmat. Tidak apa-apa, yang penting datang dulu dapat rahmat. Mungkin belajarnya sambil mimpi. Mungkin. Dapat rahmat, datang saja dapat rahmat, dapat berkah, didoakan oleh malaikat. Belum lagi ilmu, jadi enggak ada batas menuntut ilmu, enggak ada batas. Hanya nanti ada ilmu yang perlu dahulukan, itu ilmu apa? Namanya ilmu fardu ain, dan yang kami hadirkan itu adalah juga fardu ain, kayak belajar wudu, belajar sholat, asal akidah, itu fardu ain. Selebihnya, kalau yang sunnah sunnah. Anda pun tidak wajib belajar ilmu zakat kecuali sudah punya harta yang harus dizakati. Anda pun tidak wajib belajar ilmu haji, enggak pernah kan belajar manasik, kecuali sudah waktunya naik haji. Kalau ada orang belajar naik haji hari ini juga boleh, tapi belum wajib. Seperti itu. Sampai kapan? Ilmu terus. Ilmu macam-macam kan? Bukan ilmu wudhu saja, kadang kita butuh ilmu yang saat itu lagi melanda kita kekotoran hati. Kita lagi suka marah-marah sama orang, hadir majelis ilmu untuk sejukkan hati. Enggak ada batasnya. Kalau diri ustaz, ilmunya lebih luas. Ilmunya bukan untuk dirinya sendiri. Belajarnya ustaz beda dengan belajarnya orang biasa. Kalau masih jadi murid, belajar itu saja. Kalau ustaz lebih luas lagi. Karena ustaz belajar bukan untuk dirinya, ustaz belajar untuk orang banyak. Dan bermacam-macam yang akan diberi ilmu. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak nanti ustadznya ngawur. Enggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mati kita. Semoga husnul khotimah setelah panjang umur semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari akhwat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, bagaimana hukum daripada infak yang dipaksakan Bu ya, misalkan dalam salah satu pondok pesantren membuat sebuah kalender atau lain sebagainya dengan bentuk sebagai infak Bu ya. Jadi misalkan kalender dihargai dengan harga 50.000 atau 100.000, lalu diwajibkan untuk para santrinya membelinya. Dan para santri yang tidak mungkin kurang mampu sampai mereka dihutangkan terlebih dahulu. Intinya bagaimana hukumnya infak yang seperti itu Bu ya, diperbolehkan atau tidak? Syukran kasir, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu adil dan indah. Adil, indah. Kita tidak boleh zalim kepada orang kaya, juga tidak boleh zalim kepada orang fakir. Orang yang tidak wajib zakat enggak boleh disuruh zakat. Mentang-mentang punya duit langsung kamu wajib zakat. Karena apa? Enggak ada sebabnya, ngapain suruh zakat? Begitu juga tidak boleh memaksa mengeluarkan uang dari orang kaya sedekah, memaksa sedekah orang kaya pun enggak boleh, apalagi orang fakir. Mau sedekah bukan wajib, mau zakat sudah bayar dia. Enggak punya urusan. Orang kaya saja tidak boleh kita memaksa orang kaya untuk mengeluarkan uang. Apalagi orang fakir, enggak boleh, haram. Kalau orang mau bersedekah suka-suka, namanya sedekah atas dasar sunnah, ya suka rela, enggak boleh kita maksa. Zalim enggak diperkenankan. Susah berkahnya kalau seperti itu. Jangan lakukan kalau Anda punya pondok, jangan seperti itu. Ini nasihat. Zakat fitrah pun juga sama, zakat fitrah sesuai dengan harganya beras. Bukan tentang wah, zakat fitrah di pondok ini keren, 200.000, oh keren. Yang lain 50.000, 200.000, keren. Keren apanya? Wah, dia mengambil hartanya orang lain kok keren. Kalau mau nambah harus kasih tambahan. Zakatnya di sini adalah 50.000, berapa biasanya itu? 50 ya? 2 kilo setengah itu berapa? Anggap saja 50.000. Kalau Anda menginginkan tambahan harus pakai himbauan. Tapi bagi siapapun yang ingin menambah silahkan, biar lebih besar manfaatnya, suka rela, bukan diwajibkan. Anda yang miliarder zakat fitrahnya tetap 2,5 kilo, bukan tentang Anda orang kaya, ibu zakatnya 1 karung, gak ada, gak boleh. Adil Islam itu. Nah, mau pondok tentang ini, hitung-hitungannya murid. Ada seperti dikatakan al-akhdhu bil haya'i akhdhu bis saifi. Mengambil dengan cara bikin malu itu kayak ngambil dengan pedang. Itu ngerampok halus. Contohnya seorang ustaz. Haji, cincinnya baik buat saya aja, Haji ya. Kan enggak enak enggak ngasih. Iya, Bu ya. Rampok itu sebetulnya, cuman pakai makom kebesaran sebagai seorang ustaz. Dompetnya buka dong. Ada berapa itu? 300. 100 buat ustaz. Iya, set. Ngerampok sejatinya itu ngerampok halus, pakai makom kebesaran, ngambil duit. Ngerampok, cuma enggak pakai pedang, pedangnya halus, makom. Masa sama ustaz mau beli, pakai safan lagi, enggak ditolong nanti di akhirat. Kan sudah punya surga aja dia. Hebat benar tuh, enggak boleh, haram. Kalau jual-jual saja. Wajarnya ini ada kalender ini. Ini ada kalender yang mau ambil-ambil, harganya pun harga mitsli. Yang 5.000, 5.000. Kalau urusan bab sedekah, kadang mentang-mentang orang punya makom itu jual sarung kepada jamaahnya, saya nanya, "Baji, ini sarung, harganya sarung 60.000. 150, berkah, berkah. Duitnya nanti gampang, ditinggali semuanya. Sampai di rumah telepon, cepat bayar ya, ini nomor rekeningnya. Kalau enggak berkah nanti kamu." Wah, serem banget nih, Ustaz. Bunyai juga begitu, kadang-kadang bunyai santrinya, "Anak-anak, ini kerudung bunyai bagus-bagus ya, gak apa-apa pinjem dulu, pakai, ambil dulu." Setelah ambil, baru 3 hari ditagih. Yang telat, gak barokah. Besok ada baju lagi, bagus nak, dibagi-bagi semuanya. Orang tuanya stres di rumah, suruh beli kerudung sama baju, kerudung, baju. Rupanya santrinya dibikin bisnis. Tidak diperkenankan. Awas, jangan nunjuk pondok manapun. Kita bukan urusan nunjuk pondok. Kalau Anda punya pondok, jangan kayak begitu. Gitu loh maksudnya. Kadang kita sibuk ngurusi orang lain. Itu hanya hukum ini akan berlaku untuk Anda. Kalau Anda melihat pondok lain Anda tidak tahu, pokoknya jangan urusi pondok. Anda urusi diri Anda sendiri. Menjual terlalu mahal saja juga kadang-kadang itu menyiksa kok. Pondok ditutup. Enggak boleh. Cuman barang dinaikkan semua harganya. Ya harus beli dong. Harus beli mau tidak mau. Kenapa? Ya semuanya ditutup. Padahal di rumah di luar mungkin harganya 5.000, di sini 10.000. Itu kan bandara. Ya enggak, bandara kan jadi mahal semuanya. Masa pondok kayak bandara? Enggak naik pesawat lagi. Tolong hati-hati urusan hak. Urusan haknya orang harus keras kita. Abdul Al Musyah, jangan gampang mengambil haknya orang lain. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun mudah, tapi orang, apalagi santri yang fakir. Hataman Quran sudah 30 juz, kenapa kok belum tamat-tamat? Belum bisa hataman. Hataman itu gimana ya? Saya harus ngasihkan uang 3 juta untuk kambing sama 1 juta. Oh, ada hatam kambing. Ganti ayam enggak boleh, saya kasih ayam. Aturan-aturan yang memberatkan enggak boleh. Kalau Anda jadi ustaz pengen cari duit, jangan santri jadikan bahan cari duit. Jualan di pasar. Pergi kerja kayak Sayyidina Ali, kerja nurunkan kurma di tempatnya orang. Jangan diperes santri dengan bermacam-macam cara. Dolim kepada penuntut ilmu dosa gede. Kalau perlu santri gratis, amin. Wah, enak itu, hebat lagi itu. Hati-hati, karena dolim itu luar biasa, ngeri. Dan memang kita menemukan yang ditanyakan ada seorang sampai nangis-nangis, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa beli ini, harus ini. Kalau nggak pulang kadang-kadang dipaksa suruh beli apa. Kadang kasih kalender bukan 1, 10. Kalau belum selesai jangan balik pondok. Sebagian pinter lumayan, nggak balik pondok, liburan. Itu yang bandel-bandel ini. Yang khusuk-khusuk nangis dia nggak bisa balik pondok dia. Baik ya, hati-hati ya, jangan ngambil haknya orang lain dengan cara apapun. Urusan kita dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Selanjutnya satu pertanyaan, mohon izin, ini jamaah dari medsos Buya, dari Desi Mariyati. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam versi Islam bagaimana? Soalnya ada teman saya yang mengatakan kalau waktunya sama dengan perayaan Natal umat Nasrani, dia menganggap boleh merayakannya. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Permasalahannya bukan urusan tanggal. Masalah merayakan Natal bukan urusan tanggal. Adapun kisah Islam dengan kisah Nasrani sudah beda. Di dalam agama Nasrani sendiri ada perbedaan tentang lahirnya Nabi Isa. Dalam Al-Quran disebutkan adalah musim panas, musim korma tumbuh. Tapi dalam berita-berita Natal, kan musim dingin ada salju turun. Ya kita lebih percaya Al-Quran dong. Wong Siti Maryam waktu itu sampai dia kehabisan makan, sampai menggerakkan pohon korma lalu jatuh korma. Musim panas. Terlepas dari itu, yang jelas yang harus kita yakini, Nabi Isa adalah dilahirkan. Dan dia selamanya jadi manusia, tidak jadi Tuhan. Adapun masalah merayakan Natal, tidak boleh kita ikut tidak ikut merayakan Natal, bukan masalah hari kelahiran. Anda merayakan Maulid Nabi boleh bulan Ramadan kok. Anda merayakan Maulid Nabi boleh bulan Syawal, tidak harus bulan Maulid, tidak harus tanggal 12. Karena merayakan Maulid Nabi arti mengagungkan Nabi. Cuman permasalahannya kalau merayakan Natal, ingat, Anda sebagai seorang Muslim tidak boleh mengganggu tetangga yang Nasrani merayakan Natal. Anda seorang Muslim tidak boleh mengganggu tetangga Anda yang Nasrani yang merayakan Natal. Dan Anda pun juga tidak boleh ikut-ikutan merayakan Natal. Mengucapkan selamat pun tidak boleh. Karena mengucapkan selamat maknanya apa? Kalau saya mengucapkan kepada Anda selamat atas kelahiran Nabi Isa, Nabi ya sungguhnya, karena Anda meyakini Nabi. Tapi kalau saya di saat mengucapkan kepada orang Nasrani, beda artinya. Karena Nabi Isa sudah dianggap jadi Tuhan. Perbedaan. Berarti kalau kita selamat, berarti okay. Apa yang kau yakini? Okay. Gitu. Maka enggak boleh. Sepakati ulama, hukumnya haram. Ini bukan masalah enggak ada toleransi. Alhamdulillah, kaum muslimin sudah diajari toleransi dari masa ke masa. Khususnya Indonesia Raya. Kita selama ini tidak pernah diajari oleh orang tua kita, guru-guru kita menuntut orang Nasrani untuk mengucapkan selamat maulid Nabi. Pernah? Enggak pernah kita menanyakan. Mereka enggak pernah membuat spanduk selamat atas lahirnya Nabi Muhammad. Enggak pernah pusing umat Islam. Kita pun tidak menuntut orang Nasrani, umat Islam itu indah. Tidak pernah menuntut orang Nasrani ikut Hari Raya Idul Fitri. Kita pun juga tidak memaksa mereka mengikuti Hari Raya Idul Adha. Enggak ada. Kita pun di saat mengadakan Isra Mi'raj tidak memaksa mereka untuk mengucapkan selamat atas Isra Mi'rajnya Nabi. Enggak pernah ada. Kita ngerti makna toleransi. Jangan paksa dia karena dia tidak yakin dengan Nabi Muhammad kok. Kalau Anda memaksa dia untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi, Anda tidak ngerti toleransi. Kenapa dia tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi? Kenapa Anda paksa? Anda ini umat Islam enggak tahu toleransi. Dia enggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jangan paksa. Dan ternyata tidak sebaliknya. Kita dipaksa harus mengucapkan selamat Natal. Wong kita enggak percaya sebagai Tuhan kok. Sama di saat mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita pun tidak paksa mereka mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Dan kita pun tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita tahu, kita yakini Yesus sebagai Nabi besar. Tapi mereka menganggap sebagai Tuhan, maka beda. Saya tidak boleh mengucapkan selamat. Siapapun yang mengajari Anda mengucapkan selamat, Anda jangan dengar dia. Karena urusannya dengan kebenaran. Ada namanya khitab. Khitab dalam diskusi itu harus sesuai. Kalau saya mengatakan saya jual tempe, ya kan? Anda akan mengatakan saya beli tempe, saya jual tempe. Tentunya Anda bilang saya jual tempe 300.000. Lalu Anda menjawab saya, misalnya Pak, saya jual tempe 100.000. Tentunya Anda menjawab baik Bu ya, saya beli tahu 600.000. Enggak nyambung. Saya ngomong tempe, Anda ngomong tahu. Jadi bahasa komunikasi, makanya kalau selamat nat, selamat atas lahir Nabi Isa kepada orang Islam, sambung. Nabi Islam menurutmu Nabi, Nabi Islam menurutku adalah nah. Tapi kalau sama orang Nasrani, ya kayak dia jual tempe, saya beli tahu. Enggak nyambung. Katanya, oh enggak apa-apa. Beda. Wong dia selama ini mengatakan, dia sebagai Tuhan. Selamatlah. Sama berarti saya mengucapkan selamat ini. Makanya jangan ragu lagi. Biarpun ada orang menyusun fatwa dengan apapun. Kita hormati, mungkin ada orang-orang tua yang sangat kita hormati punya fatwa berbeda. Ini masalah ilmiah, kita ngikuti ulama-ulama dari masa ke masa yang sudah jelas. Indah. Toleransi yang dihadirkan hidup bersama yang baik. Kalau tetangga yang Nasrani sakit, Anda kasih obat. Yang lapar wajib kasih makan, kalau tidak Anda dimarahi oleh Rasulullah. Tapi enggak perlu mengucapkan selamat Natal. Selesai. Lalu bagaimana kasus di negeri-negeri kafir sana kalau ada orang muslimin minoritas? Ini babnya beda. Kita bicara di negeri Islam. Di Singapura kalimatnya beda nanti. Fatwanya berbeda. Ini di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Jadi tolonglah ini difahami mana ini ya. Sebenarnya mengarah pertanyaannya kepada masalah mengucapkan selamat itu. Bukan masalah harinya. Terserah, wong lahirnya Nabi Muhammad saja orang berbeda kok. Katanya bulan Ramadan, katanya bulan Maulid, katanya tanggal 12, ada mengatakan tanggal macam-macam. Enggak penting tanggal, yang jelas Nabi Muhammad pernah lahir. Selesai. Itu yang menjadi sepakatan. Itulah ilmiahnya gitu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lana. Akhirnya sampai di sinilah kajian kita rutin bulanan kajian Al-Bahjah, dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, memperbaiki ibadah kita dalam sehari-hari, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terakhir mohon ditutup doa oleh Buya. Baik, tambahan sedikit daripada bab mandi besar tadi. Ada sering pertanyaan yang sering dihadirkan, saya tutup. Seorang wanita yang haid yang tiba-tiba rambutnya rontok atau kuku, motong kuku dan sebagainya. Nah ini, bagaimana hukumnya kalau rambutnya rontok? Apakah wajib dimandikan atau tidak? Kan sering ditanyakan. Gimana waktu junub, waktu haid motong kuku gimana? Ya enggak boleh motong jari. Nah, jawabannya begini, jawabannya ilmi, jawabannya itu faham. Kalau jawabnya enggak pakai faham, Anda bakal ragu-ragu sepanjang masa. Saya jawab pakai faham. Setelah Anda haid, Anda kalau mau sholat tidak boleh, ya enggak? Harus ngapain? Mandi. Ingat enggak? Faham dulu. Kalau Anda lagi junub, enggak boleh sholat kecuali setelah mandi besar. Berarti mandi besar Anda itu untuk mensucikan jasad Anda karena Anda akan melakukan sholat. Maka yang wajib dimandikan adalah segala sesuatu yang nempel dengan Anda. Kalau rambut Anda panjangnya 3 meter, wajib dimandikan semuanya. Karena rambut itu mandi bawah sholat. Tapi kalau kuku dipotong, rambut dipotong, dibawa sholat enggak? Enggak. Ngapain Anda pikirin mau dimandikan? Itu paham? Ayo jelas enggak? Rambut sudah dipotong kok dipikirin? Kan tidak dibawa sholat. Yang wajib dimandikan yang dibawa enggak atau belum? Kayaknya ada ibu senyum-senyum, kayaknya salah kemarin bergurunya ini. Rambutnya sudah rambut yang sudah potong. Ada kesalahan baca kitab Hidayatul Hidahnya Imam Ghazali, tidak menengok kitab yang lainnya. Kita maklumi kalau ada yang salah paham dalam hal ini. Tapi inilah pemahaman. Jadi kenapa saya wajib mandi besar? Karena badan akan saya gunakan untuk sholat. Makanya rambutnya panjang, kukunya ada orang kukunya 6 meter, dimandikan semuanya. Karena kuku masih sam, tapi yang sudah dipotong, klak. Tidak wajib dimandikan. Jelas ya? Supaya paham. Kadang-kadang hal ini bikin pusing, ribut sama suami. Rambutnya di mana kok hilang? Rambut di mana? Saya taruh di depan cermin. Suaminya lagi sisiran, cerminnya diangkut, hilang. Nah, kalau ya sudah hilang ya biarin lah. Memang nanti pada akhirnya sunnah dijaga dan sunnah dimandikan. Sunnah bukan wajib. Selesai. Mau potong-potong enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman juga. Majlis di Cirebon itu, kalau Anda majlis sebulan sekali terlalu jauh, apalagi ustadznya sering tidak masuk. Ngaji kok sebulan sekali, Anda ini apa? Seminggu sekali, 1 jam 1/4 sampai Al-Bahjah. Habis tahajutan jalan, sholat subuh di rest area, pas pagi masjid. Nah sampai Cirebon, Ahad. Kami himbau, jangan kalah dengan orang Bekasi, banyak orang Bekasi. Ada orang Bandung. Bekasi sama Cikampek, sama Subang, jauhan mana sih? Dan Bekasi. Berarti Anda kalah sama orang Bekasi. Ada Bekasi rombongan datang, ada Tangerang datang. Dan juga ada orang Subang datang. Belajar seminggu sekali, untung-untung seminggu 2 kali. Kemudian juga kami himbau bisa mendengarkan radio KU yang dari Majalengka 92,4. Ya, Majalengka. Nanti ada di Kuningan juga, ada di Cirebon, ada gelombang beberapa gelombang tadi. Yang masuk sini kalau tidak salah 92,4. Anda dengar di situ pengajian. Hari ini pun didengar. Di relay. Di tempat lain bisa mendengar. Kemudian kami himbau untuk bisa bergabung dengan Infak Center. Orang yang datang ke majelis ini dengan jasad dan hatinya istimewa. Tapi jika ada orang datang ke sini dengan jasad dan hatinya dan hartanya, beda. Tentu lebih kuat ikatannya. Maka kami himbau untuk kesinambungan dakwah Al-Bahjah pusat sana, Anda bisa infak rutin. Enggak usah banyak-banyak. Kami tidak butuh banyaknya, tapi kami butuh hati Anda. Rp1.000 per bulan. Rp1.000 per bulan. Banyak banget. $1.000 kali ya. Yang banyak Rp1.000. Tujuan apa? Anda ingat. Tapi setiap bulan Anda membayarnya kepada tim. Bukan langsung ini saya rapel ya 100.000 buat 100 bulan. Wah, Anda enggak ketemu sama saya 100 bulan. Berapa tahun itu? Maksudnya ikatan hati Anda agar selalu ingat seminggu 1.000. 1.000 boleh, 5.000 boleh, 100.000 juga boleh per bulan. Intinya Anda mendaftar dan Anda punya ikatan. Dari tim seharusnya menyiapkan, tim putri ada sendiri, tim putra ada sendiri, didata namanya, nanti punya nomor HP-nya diingatkan ibu, 1.000 rupiahnya kapan dibayar. Atau pas di majelis ini Anda kirim 1.000, 1.000, 1.000, pengikat hati. Beda, Anda akan semakin cinta dengan majelis, percaya. Allah melihat hati Anda. Dan itu pun ternyata 1.000 beneran enggak ada masalah. Pengurusannya adalah hatimu kok. Nanti boleh ditambah 5.000, 100.000, oke, suka-suka. Tapi yang penting Anda mendaftar, Anda punya ikatan. Dan nomor Anda sudah dicatat. Karena enggak ngerti loh, siapa tahu Anda tiba-tiba, ayo, hari ini mungkin duit Anda pas-pasan. Tak tahunya apa, Anda pindah ke Bandung sana. Di Bandung, Masya Allah, bisnisnya lancar. Di sini gaji sebulan 2.500.000, tak tahunya di sana duitnya sudah miliaran. Ditelepon sama tim Subang, Assalamualaikum Bu Haji, siapa ini? Saya tim dakwah Al-Bahjah Subang. Ada apa ya? Bu Haji, ingat enggak kewajiban 1.000 rupiah per bulan? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Tak tahu sudah kaya raya. Nah ini saya bukan 1.000 rupiah saya akan kirim 5 miliar. Mana? Oh untung gara-gara nomor teleponnya disimpan, ayo. Penting, jadi hati itu penting. Oke. Infak center, boleh. Kalau infak center nanti bisa mengirim ke pusat sana. Dan ada nanti bisa komunikasi. Maksud kami apa? Datanglah dengan hati Anda. Datanglah dengan jasad Anda. Datanglah dengan harta Anda. Datanglah dengan tenaga Anda. Datanglah dengan ide-ide Anda. Datanglah kepada dakwah dengan panjatan doa di tengah malam. Doakan kami, doakan majlis, doakan jamaah, doakan semuanya. Indah, istimewa. Hati Anda sambung itu yang menjadikan mahal Anda. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mudahkan kami mengamalkan ilmulah kami dan terimalah amal kami. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan hukum dia, ampuni dia, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh kami tidak rela jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Kami maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal guna berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina dan buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari jauhkan kami dari meninggalkan solat. Kami mohon jaga tetangga-tetangga kami ya Allah. Jaga tetangga kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang